seputar takbir. Baik, akan berlalu lagi beberapa sebab yang lain, insyaallah nanti kita akan rinci atau kita akan simpulkan dari sebab-sebab tersebut. Kemudian di bait syair yang ke-8, kata beliau rahimahullah, fa inna jami'al qawli awjaba fi'lahu masyi'atu rabbil khalqi baril khaliqati. Sungguhnya seluruh alam ini, itu terjadi, diadakan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendaknya. Rabbil khalq baril khaliqah, yang maha memiliki makhluk, yang mengadakan makhluk itu. Iya. Di sini ingin beliau tegaskan salah satu dari dasar keimanan di pembahasan takdir, bahwa seluruh dari alam ini terjadinya, seluruh dari alam yang atas maupun yang bawah serta seluruh makhluk yang ada padanya itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang yang menciptakan makhluk dan mengadakan makhluk itu. Dan ini sudah kita bahas ya, tentang salah satu dari dasar pokok di keimanan kepada takdir adalah seorang mengimani bahwa segala yang ditakdirkan itu terjadi dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi di dalam kekuasaan Allah sedangkan Allah tidak menghendakinya. Ini makna yang ditegaskan oleh Islam rahimahullah di dalam beberapa bait syair setelahnya. Kata beliau, wadatu ilahil haqqi wajibatun bima laha min sifatin wajibatin qadimati. Kata beliau, dan dat ilah yang maha hak, yaitu zat Allah, ilah, sembahan yang maha benar yang disembah oleh makhluk. Wadatu ilahil halq, wadatu ilahil khalqi wajibatun bima laha min sifatin wajibatin qadimati. Jadi zat ilah para makhluk, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah oleh makhluk itu adalah wajibah, wajib adanya. Bima laha min sifatin wajibatin qadimati, dengan apa yang terkandung pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sifat-sifat yang wajib dan sudah dahulu. Iya. Maksudnya di sini beliau terangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluh itu wajibul wujud. Keberadaannya adalah wajib, wajib adanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala disifatkan dengan nama-nama, dinamakan dengan nama-nama dan disifatkan dengan sifat-sifat. Dan sifat-sifat Allah adalah sifat yang azaliyah, sifat yang sudah dari dahulu, tidak ada awalnya, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha awal, tidak ada yang sebelumnya, dan maha akhir, tidak ada setelahnya. Iya. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala terus-menerus dinamakan dengan nama-nama dan sifat-sifat, maka pasti dia itu wajib keberadaannya pada dasarnya. Wajib ada, maksudnya tidak mungkin tidak ada. Dia selalu ada. Dan tidak mungkin tidak ada. Dia maha cukup dengan dirinya sendiri, tidak perlu kepada selainnya. Iya. Dan ini bahasa yang dipakai oleh Syekhul Islam di sini, dari bahasa-bahasa pendalilan akal. Alhamdulillah. Dan itu bahasa-bahasa yang kadang berjalan di lisan sebagian orang-orang filsafat, beliau ambil dari hal yang benarnya. Hal yang benarnya mencocoki pendalilan dari Al-Quran dan Sunnah dan akal. Dan ini dari hal yang tidak ada silam pendapat, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha ada. Dia wajib untuk ada dengan zat-Nya. Dan tidak ada sesuatu apapun yang wajib ada pada zat-Nya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka zat Allah Subhanahu wa taala itu dengan nama-nama dan sifat-sifat-Nya, iya, ini sudah cukup menunjukkan bahwa pengadaan makhluk itu semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata beliau dalam kelanjutan bait syair, masyiatuhu ma'a ilmihi thumma qudratin lawazim dhatihi qadi al-qadiyati. Masyiatuhu ma'a ilmihi thumma qudratun lawazim dhatillahi qadi al-qadiyati. Kehendak Allah bersama dengan ilmunya, kemudian kemampuannya. Ini dari kemestian-kemestian dat Allah. Allah yang maha memutuskan segala persoalan. Iya. Di sini beliau ingin menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu disifatkan dengan masyiah. Dari sifatnya menghendaki, memiliki kehendak, dan dia maha alim, dari asmaul husna al-alim, yang maha memiliki ilmu, al-alim al-allam, semuanya bermakna maha memiliki ilmu, terkandung di dalamnya sifat ilmu yang luas. Dan dari nama Allah adalah nama al-qadir al-muqtadir. Al-Qadir, yang artinya yang maha mampu, maha memiliki kudrah. Ini tiga dari sifat adalah dari kemestian dat Rabb, kemestian dat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kalau dikatakan bahwa Allah itu memiliki nama-nama dan sifat, di antara namanya maha berkehendak, maka tidak mungkin ada yang terjadi tanpa dia kehendaki. Sebagaimana tidak mungkin ada yang dicipta di luar ciptaannya, karena Allah maha mampu atas segala sesuatu. Dan tidak mungkin ada sesuatu yang ditakdirkan di luar dari ilmunya, karena Allah dari konsekuensi zat-Nya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ini dari salah satu renungan ya, dari Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah yang Maha tinggi. Dari keindahan nama dan kandungan dari sifat itu mengharuskan konsekuensi. Iya. Allah Maha mampu, Maha mengetahui. Tidak mungkin ada sesuatu terjadi di atas muka bumi di luar dari ilmu Allah, di luar pengetahuannya. Itu bertentangan dengan kesempurnaan sifat kemampuan Allah, bertentangan dengan kesempurnaan sifat ilmu Allah, bertentangan dengan kesempurnaan sifat kekuasaan Allah Al-Qahar dan seterusnya. Dari kalau diurut dari kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Iya. Dan di sini beliau isyaratkan ya bahwa dari keimanan kepada takdir itu, segala yang ditakdirkan itu terjadi dengan kehendak Allah. Dan dari keimanan kepada takdir, segala yang ditakdirkan Allah mengetahuinya, tidak mungkin keluar dari ilmunya. Ini dasar yang pertama dan ketiga yang telah kita uraikan, dari keimanan kepada takdir. Kemudian kata beliau, wa ibda'uhu ma syaa'a min mubda'atihi biha hikmatun fihi wa anwa'u rahmati. Nah, dan ini juga dari keindahan ya, pembahasan Syekhul Islam. Kata beliau, dan Allah Subhanahu wa taala mengadakan, menciptakan apa yang Dia kehendaki dari ciptaan-ciptaan yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu kata ibda, artinya Dia mengadakan sesuatu tidak ada contoh sebelumnya. Iya. Tidak ada contoh sebelumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengadakan dari makhluk yang tidak ada contoh sebelumnya sesuai dengan kehendak-Nya. Sesuai dengan kehendak-Nya. Biha hikmatun fihi wa anwa'u rahmati. Dengannya ada hikmah di dalamnya dan berbagai bentuk rahmat. Nah, di sini beliau ingin mentakrir dasar keimanan yang keenam dalam pembahasan takdir, bahwa pada segala yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki hikmah di belakangnya. Kita imani keumuman hikmah Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam menakdirkan pasti memiliki hikmah yang agung di dalamnya. Ada hikmah yang agung di belakangnya. Ini yang beliau bahasakan di sini, biha hikmatun fihi. Pada ciptaan-ciptaan ini ada hikmah di dalamnya. Wa anwa'u rahmati, dan berbagai bentuk rahmat. Ya, maksudnya berbagai bentuk rahmat itu dari hikmah Allah. Kadang orang tidak mengetahui hikmah Allah di belakang ciptaannya. Iya. Iblis diciptakan misalnya, banyak yang tidak mengetahui bahwa di belakangnya ada hikmah. Dan mungkin saja di belakang ciptaan adanya iblis ada bentuk dari rahmat di sisi yang lain. Dan ini kita akan beri contoh nanti ya, bagaimana yang diterangkan oleh para ulama dari hikmah penciptaan iblis. Sama dengan dosa dan maksiat, di belakangnya ada hikmah Allah Subhanahu wa taala kenapa itu ditakdirkan. Ada hikmah-hikmah yang agung, pembahasan-pembahasan yang menunjukkan berbagai rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk hamba. Iya. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala itu melakukan apa yang Dia kehendaki. Mengadakan dan menciptakan apa yang Dia inginkan. Dan semuanya itu dengan hikmah. Iya. Di mana segala sesuatu diletakkan pada tempatnya masing-masing. Maka Allah tidaklah memutuskan kecuali di dalamnya ada kesempurnaan hikmah, rahmat dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Apa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turji'un?" Apakah kalian menyangka kami menciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan kembali kepada kami? Tidak mungkin itu. Ada hikmah di belakang penciptaan. Dan Allah berfirman, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathila." Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang antara keduanya baathilan, sia-sia. Tidak ada gunanya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan bahwa segala yang diadakan oleh Allah itu tidak keluar dari keumuman hikmahnya atau tidak keluar dari kehendaknya, dan apa yang diperintah maupun dilarang itu dicakup oleh hikmah Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Iya. Jadi ini antum lihat ya, beliau isyaratkan di bait syair yang ke-11 ini pokok keimanan yang ke-6 di pembahasan takdir. Kita yang mengimani bahwa setiap yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah di belakangnya. Iya. Kemudian kata beliau, "Walasna idza qulna jarat bi masyiatin minal munkiri ayatihi almustaqimati." Ya, harusnya ayati al-mustaqimata, cuma di kasra untuk mengikuti qafiyah. Balil haqqu annakum lillahi wahdahu lahul khalqu wal amru alladhi fi syaati. Ya, kata beliau, dan kami, jadi kalau kami berkata bahwa seluruh makhluk itu, seluruh yang ditakdirkan itu terjadi dengan kehendak Allah, semuanya di bawah kehendak Allah, itu bukan artinya bahwa kami ini orang yang mengingkari ayat-ayat Allah yang lurus dari ayat-ayat syar'iyah. Iya. Sini beliau ingin isyaratkan dasar keimanan yang ketujuh di pembahasan takdir, bahwa takdir itu tidak pernah bertentangan dengan syariat. Itu dasar keimanan yang ketujuh ya di pembahasan takdir, bahwa keimanan kepada takdir tidak pernah bertentangan dengan apa? Syariat. Jadi sekarang kalau kita katakan bahwa segalanya sudah ditakdirkan dengan kehendak Allah, apakah itu artinya saya mengingkari perintah dan larangan? Ayat-ayat yang istiqamah menunjukkan perintah dan larangan? Jawabannya tidak. Ya, balil haqqu, bahkan yang benarnya, annal hukma lillahi wahdahu. Hukum itu bagi Allah semata. Ya. Perhatikan, Allah maha memiliki hukum. Telah kita terangkan bahwa hukum terbagi berapa? Terbagi dua. Ada hukum kauni dan ada hukum apa? Syar'i. Hukum kauni, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengadakan dari seluruh makhluk, menetapkan adanya. Dialah yang menetapkan siapa yang beruntung, siapa yang merugi, siapa yang penduduk surga, siapa yang penduduk neraka. Itu hukum kauni, qadari. Dan Allah yang menetapkan hukum-hukum syar'i, hukum-hukum syariat. Ini diperintah, ini diwajibkan, dianjurkan, ini diharamkan, makruhkan. Allah yang menetapkan seluruh hal itu. Jadi seluruh hukum milik Allah. Kalau begitu, tidak boleh dipertentangkan. Tidak boleh dipertentangkan. Karena Allah berfirman, inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Jadi ini diantara pendalilan. Kenapa seorang itu tidak boleh mempertentangkan antara takdir dan syariat. Sebab semuanya adalah hukum Allah. Dan tidak boleh mempertentangkan dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala itu. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوْكِنُونَ. Siapa yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi kaum yang yakin? Jadi tidak ada hukum yang lebih indah dari hukum Allah. Jadi kalau ada yang mempertentangkan dalam hal ini artinya dia menyelisihi dari kandungan ayat. Iya. Dia mempertentangkan dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kata beliau, lahul khalqu wal amru alladhi fi syari'ati. Ini juga sisi pendalilan lain. Milik Allah lah al khalq, penciptaan, dan miliknya pula perintah. Alladhi fi syari'ati. Perintah di dalam syariat. Jadi Allah yang menciptakan, memerintah sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dan dia pula yang menetapkan perintah, menetapkan syariat. Dan semuanya adalah milik Allah. Iya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bahwa hanya milik Allah penciptaan dan perintah itu. Penciptaan dan perintah tersebut. Nah, baik. Jadi kesimpulan dari dua bait ini, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ingin menegaskan apa yang telah kita singgung di dasar pokok yang ketujuh dari keimanan kepada takdir. Bahwa ada perintah Allah memerintah makhluk, ada larangan, yaitu syariat. Dan tidak ada hujjah terhadap seorang pun kepada Allah. Dia tunduk di bawah ketentuan takdir. Tidak ada pertentangan antara syariat dan takdir. Ini yang telah kita sebut sebagai maqam al-jam' baina syar'i wal qadar. Mengkompromikan antara syariat dan apa? Syariat dan takdir. Tidak ada pertentangan di dalam hal tersebut. Dan ini dasar pokok ya, akan diuraikan oleh Syekhul Islam. Beliau banyak di bait-bait syairnya di sini, beliau banyak menguraikan masalah masyiah, masalah hikmah, dan masalah tidak bertentangan antara syariat dan apa? Takdir. Justru tiga dasar pokok yang terakhir ini yang banyak diulangi oleh beliau di pembahasannya. Baik. Kemudian kata beliau, huwal malikul mahmudu fi kulli halatin lahul mulku min ghairi intiqasin bi syirkati. Ini penegasan untuk apa yang telah lalu. Tambah lagi di sini. Huwal malikul mahmudu fi kulli halatin. Dialah Allah al-Malik. Yang Maha berkuasa. Yang Maha raja. Al-Mahmud, yang terpuji fi kulli halatin, pada segala keadaan. lahul mulku, baginya lah segala kekuasaan itu. Min ghairi intiqasin bi syirkati, tidak pernah berkurang kekuasaannya karena dia punya partner atau kawan syirikat. Nah, ini dari kandungan sebelumnya ya. Beliau memberikan kaidah umum. Syekhul Islam memberikan kaidah umum. Kaidah umumnya Allah disifatkan dengan, dinamakan dengan nama-nama Asmaul Husna. Disifatkan dengan sifat-sifat yang agung. Dari kandungan nama dan sifat-sifatnya itu sudah menolak dari ucapan ahlul bidah. Dari kandungan dari nama dan sifatnya itu mengharuskan Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Tidak mungkin ada yang keluar dari kehendaknya. Dan mengharuskan segala yang ada itu diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengharuskan bahwa Allah maha mampu untuk segala sesuatu. Itu kandungan dari asma al-husna dan sifat-sifat al-ulia. Sifat yang tinggi. Dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di sini beliau tambahkan lagi. Sebagaimana Allah dari namanya Al-Malik yang maha berkuasa. Al-Mahmud yang terpuji. Ya. Dan ini Al-Mahmud dari pengkhabaran. Pengabaran. Dia dipuji. Jelas ya? Jadi dua ini kalau direnungi. Maha berkuasa dan maha terpuji. Renungi dua hal ini. Maka ini mengharuskan bahwa setiap dari ciptaannya itu pasti ada hikmah di belakangnya. Seluruh dari syariatnya itu adalah hal yang agung. Tidak ada pertentangan antara syariat dan takdirnya. Karena Allah maha terpuji di dalam segala hal. Terpuji pada zat-Nya, terpuji pada rububiyahnya, terpuji pada uluhiyahnya, terpuji pada nama-nama dan sifatnya, terpuji pada syariat dan agamanya, terpuji pada ketentuan dan takdirnya. Semuanya terpuji. Karena itu dari hal yang keliru kalau dia pertentangkan antara syariat dan apa? Takdir. Sebagaimana kekuasaan Allah itu mencakup segala hal. Mencakup segala hal. Dialah yang berkuasa di atas seluruh makhluk. Kekuasaan yang meliputi segala sesuatu. Iya. Maka tidak mungkin ada yang terjadi di tengah makhluk ini di luar kehendaknya. Itu bertentangan dengan makna maha berkuasa. Apalagi kalau dipikir seperti ucapannya orang-orang Qadariyah Nufah dari kalangan Mu'tazilah yang mengatakan si hamba itu dia menciptakan perbuatannya sendiri. Kok bisa dia mencipta di dalam kekuasaan Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini bertentangan sekali dengan kandungan dari apa? Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Jelas ya? Karena itu renungan terhadap Asmaul Husna itu mewarnai segala bentuk syariat. Segala bentuk pembahasan. Sampai di pembahasan takdir kalau direnungi itu mengukuhkan seseorang bisa memahami, membuatnya paham permasalahan takdir dengan apa? Dengan sangat mudah. Iya. Jadi ini maksud dari Syekhul Islam di sini rahimahullah bahwa Allah itu maha berkuasa, maha terpuji pada segala keadaan, baginya kekuasaan tidak pernah kurang oleh syirikat. Karena Allah tidak ada syirikat baginya. Iya. Maka kesempurnaan kekuasaannya, kesempurnaan pujian untuknya, maka ini mencakup segala hal. Dan Allah terpuji pada keutamaannya, pada rahmatnya, pada keadilannya, pada hikmahnya, pada kebaikan yang dia berikan. Terpuji pada segala hal. Baik. Jadi ini kaidah-kaidahnya, dasar-dasarnya. Perhatikan ya. Bermanfaat sekali dari 7 kaidah dasar yang saya sebutkan di awal pembahasan. Itu selalu diperhatikan. Sebab banyak dari uraian-uraian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dibangun di atas kaidah-kaidah itu. Nah, dibangun di atas kaidah-kaidah tersebut. Kemudian beliau berkata, ini mana-mana beliau ulangi ya, di banyak tempat di sini. Kemudian beliau berkata, "Fama syaa'a maulana al-ilahu fa innahu yakunu wa ma la yakunu bi hilati." Maka apa yang maula kita al-ilah, Allah yang maha diibadahi, yang memberikan walayah, perlindungan, pertolongan kepada kaum mukminin. Apa yang Allah kehendaki, fainahu yakun, itulah yang terjadi. Wa ma la, dan apa yang Allah tidak kehendaki, la yakunu bisilati, tidak akan terjadi sama sekali. Walaupun dia cari makar, cari teknik untuk mengadakannya. Kalau Allah menghendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Iya, tidak akan terjadi. Jadi kandungan dari bait syair ini bahwa apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Tidak ada suatu apapun di atas muka bumi ini, tidak dalam bentuk gerakan maupun ketenangan, tidak ada yang diberi hidayah atau disesatkan, semuanya kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari dasar pokok keimanan dalam takdir. Sudah kita uraikan di dasar yang keberapa ini? Bahwa segala sesuatu dengan kehendak Allah, di dasar yang keberapa? Di dasar yang ketiga. Iya. Allah berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih. Iya. Dan ini semena ya dengan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Wa ma syi'ta kana wa illam asya' wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun khalaqtal ibada ala ma 'alimta wa fil 'ilmi yajri al fata wal musin ala da mananta wa hada khadalta wa hada a'anta wa da lam tu'in wa minhum syaqiyyun wa minhum sa'idun wa minhum qabihun wa minhum hasan. Apa yang Engkau kehendaki ya Allah itu pasti terjadi walaupun saya tidak berkehendak. Ya, kalau saya tidak menghendaki sesuatu tapi Allah menghendaki itu terjadi, tidak mungkin kehendak saya yang berjalan, pasti kehendak Allah yang terjadi. Demikian pula sebaliknya, wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun. Apa yang saya kehendaki, walaupun saya berusaha, berupaya, tapi kalau Engkau tidak menghendaki terjadi, maka dia tidak akan terjadi. Engkau menciptakan hamba-hamba di atas ilmumu. Ini dari keimanan terhadap ilmu ya. Bahwa segala yang ditakdirkan berjalan di atas ilmu Allah. Wa fil ilmi yajril fata wal musin. Di atas ilmu Allah itulah berjalan segala ketentuan takdir. Ini anak muda, ditakdirkan dia muda, ini ditakdirkan tua, mencapai usia tua, ditakdirkan begini dan begitu, semuanya di atas ilmu Allah. Yang sana engkau beri nikmat, yang sana tidak diberi anugerah, diluputkan nikmat terhadapnya. Yang sana engkau bantu, yang di sana engkau tidak membantunya. Di antara mereka ada yang merugi, di antara mereka ada yang beruntung. Di antara mereka ada yang bagus wajahnya ataupun akhlaknya, jelek wajah pun akhlaknya, dan di antara mereka ada yang bagus wajah maupun akhlaknya. Nah, baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, jadi jelas ini ya, saya tegaskan lagi bait syair yang ke-15 ini. Sini Syekhul Islam kembali menegaskan bahwa segala penciptaan itu terjadinya maupun tidak terjadinya itu semuanya dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki terjadi, kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Kemudian kata beliau, wa qudratuhu la naqsa fiha wa hukmuhu ya'ummu wa la takhsisa fi dhil qadiyati. Wa qudratuhu, kemampuan Allah tidak ada kekurangan padanya, la naqsa fiha. Wa hukmuhu, demikian pula hukumnya. Ya'ummu wa la takhsisa fi dhil qadiyati. Hukum Allah umum. Hukum Allah itu umum. Ya, telah kita terangkan ya di pembahasan hukum terbagi dua, ada hukum kauni dan ada hukum apa? Syar'i. Dan rinciannya lebih umum lagi. Iya. Karena ahkam itu ada berbagai macam. Ada ahkam qadariyah, ada ahkam syar'iyyah, dan ada ahkam jazaiyah. Ada hukum yang bersifat syar'i, perintah dan larangan syariat dan agama. Ada hukum yang bersifat qadari, ini hukum diputuskan dia beruntung, merugi, akan meninggal, akan hidup, akan sesat, akan mendapat petunjuk, itu hukum-hukum qadari. Datang hukum jazai, pembalasan di hari kiamat nanti. Siapa yang dibalas dengan sorga, dengan kenikmatan, dengan keindahan, dan siapa yang dibalas dengan neraka, dengan siksaan, dan dengan keburukan. Itu hukum pada hari kiamat. Semua hukum Allah adalah ya'um, mencakup seluruhnya. Fidil qadiyati, pada masalah ini, pada masalah takdir ini. Nah, ini sudah berlalu ya. Baik, jadi kemampuan Allah dan hukumnya itu tidak ada kurangnya dan mencakup segala sesuatu. Tidak ada yang diperkecualikan darinya. Kemudian kata beliau, "Uridu bila anna al-hawaditha kullaha biqudratihi kanat wa mahdil masyiati." Dan yang saya inginkan dengan pembahasan ini, dengan kalimat yang telah berlalu, bahwa seluruh hawadith, seluruh yang terjadi, itu terjadi dengan kemampuan Allah dan semata kehendaknya. Ini yang ingin beliau tegaskan lagi. Ya, jadi seluruh pembahasan itu, beliau menegaskan bahwa apa yang terjadi dari makhluk, seluruh hal yang diadakan ini, itu semuanya teradakan, tercipta, semuanya dengan kemampuan Allah. Semuanya dengan kemampuan Allah dan semata kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang keluar darinya. Tidak ada yang keluar darinya. Ya. Jadi ini semuanya dari mana-mana yang menunjukkan makna yang sama. Apa yang dia kehendaki itu yang terjadi, apa yang tidak dia kehendaki tidak terjadi. Iya. Dan kalau dia menghendaki sesuatu, Allah Maha mampu melakukannya. Kalau dia tidak menghendaki sesuatu, maka sesuatu itu tidak terjadi. Walaupun kemampuan Allah tidak ada batasannya. Iya. Walau syaa Allahu ma qatatalu, walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Andai kata Allah berkehendak, mereka tidak akan saling membunuh. Tapi Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Walau syaa Allahu lajama'ahum 'alal huda. Andai kata Allah menghendaki, Allah akan kumpulkan mereka di atas petunjuk. Kumpulkan di atas petunjuk kalau Allah berkehendak. Tetapi Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Nah. Dan ini makna sudah berlalu ya. Cuman beliau ulangi lagi penegasannya. Kemudian kata beliau, "Wa malikuna bi kulli ma qad aradahu lahul hamdu hamdan ya'tali kulla midhati." Wa malikuna, dan Allah yang Maha memiliki kita. Ini salah satu dari asma dari Allah Al-Malik. Ya, "Qulillahumma malikal mulki." Dan salah satu qiraat "Maliki yaumiddin" yang kita baca "Maliki yaumiddin" di bacaan hafz dan selainnya. Allah yang Maha memiliki kita pada segala hal yang Dia kehendaki. Ya. Jadi apa yang Allah kehendaki, Allah yang Maha berkuasa, Maha memiliki kita. Tidak ada yang bisa menahannya. Tidak ada yang bisa menolaknya. Lahul hamdu hamdan ya'tali kulla midhatin. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala pujian, pujian yang terus tinggi bersamanya, melebihi segala jenis pujian. Iya. Maksudnya Allah itu Maha terpuji dengan pujian yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari pujian kepada Allah. Dan ini semuanya sudah kita terangkan ya, bahwa dari kandungan Allah yang Maha berkuasa, Maha memiliki, tidak mungkin ada yang terjadi tanpa kehendaknya. Dan tidak mungkin ada yang terjadi tanpa pengetahuannya. Iya. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala terpuji pada segala perkara, pada segala hal, pada segala keadaan, maka tidak mungkin ada dari hal yang ditakdirkan itu keluar dari keutamaan, hikmah dan keadilannya. Itu tidak mungkin. Nah, ini dasar-dasar pokok ya, bagaimana beliau tanamkan pembahasan ini. Kemudian kata beliau, "Fa'inna fil khalqi min ni'amin sarat wa min hikamin faqa al-uqul al-muhakimati umuran yuharu al-aklu fiha idha ra'a min al-hikam al-ulya wa kulla ajibatin wa kulla ajibatin." Kemudian kata Syekhul Islam rahimahullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu di tengah makhluknya memiliki nikmat-nikmat. Iya. Ini beliau ulangi lagi dari bentuk ta'lil ya. Allah memiliki berbagai nikmat di tengah makhluknya, nikmat yang berjalan. Itu anugerah. Tidak ada yang bisa menghitungnya. Bahkan kadang seorang hamba berada di atas sebuah nikmat, dia tidak sadar dan dia tidak tahu bahwa dirinya di atas sebuah nikmat. Iya. Nikmat Allah banyak sekali berjalan. Demikian pula, wa min hikamin faqal uqulil hakimati. Dan Allah di tengah makhluk memiliki hikmah-hikmah yang tidak bisa dicerna oleh akal-akal yang bijaksana. Ya. Kadang ada akal ahli hikmah. Bersama dengan itu, dia kadang tidak tahu apa hikmah di belakang sesuatu, tidak bisa dia tangkap. Tapi subhanallah, Allah memiliki hikmah yang maha agung di belakangnya. Umuran yuharul aklu fiha. Perkara-perkara yang akal itu heran melihatnya. Ini pada hikmah yang dikabarkan ya. Kalau dilihat dari hikmah yang dikabarkan, akal itu heran dalam melihatnya. Ya. Ta'jub. Idza ra'a min al-hikamil ulya wa kull ajibatin. Apabila dia melihat dari hikmah yang maha tinggi dan berbagai keajaiban. Berbagai keajaiban. Iya. Di sini beliau ingin memasukkan salah satu pembahasan di pembahasan takdir, bahwa hikmah Allah Subhanahu wa taala itu atau segala yang ditakdirkan itu pasti Allah memiliki hikmah di belakangnya. Dan dari hikmah-hikmah tersebut ada hikmah yang bisa ditangkap oleh akal dan membuat akal itu takjub, kagum terhadapnya. Dan ada hikmah yang tidak bisa ditangkap oleh akal. Iya. Tapi hikmah ini adalah di atas segala hikmah yang pernah dipikirkan oleh ahli-ahli hikmah dari manusia. Nah, maka syariat itu, iya, syariat itu tidak pernah mendatangkan hal yang mustahil. Syariat mendatangkan dari perkara-perkara bisa dipahami, tapi kadang membuat orang itu kagum, takjub, heran, luar biasa dari kandungannya, mengherankan. Iya, hanya saja bukan mustahil. Iya. Maka ini kandungan pokok ya, yang ingin beliau tegaskan di sini, di dalam bait syair ini, bahwa seorang hamba wajib meyakini bahwa perbuatan Allah, perintah Allah, takdir Allah dan syariat Allah itu meliputi hikmah-hikmah yang sangat agung dan mendalam, yang mencengangkan akal-akal orang yang bisa berpikir. Iya. Di antara hikmah itu ada yang diberitahu, mungkin ditunjukkan kepadanya, dan ada yang tidak ditunjukkan kepadanya. Karena itu kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, ini dari ucapan beliau indah dan kaidah yang sangat mendalam. Kata beliau, "Laisa ittila'u katsirin minan nas, bal aktsaruhum 'ala hikamillah fi kulli syai'in nafi'an lahum, bal qad yakunu darran." Kata beliau, kebanyakan dari manusia atau yang terbanyak dari manusia ya, Tidak mesti mereka mengetahui hikmah-hikmah Allah pada sesuatu. Tidak mesti pengetahuannya itu bermanfaat bagi mereka. Bahkan kadang berbahaya kalau dia tahu. Karena itu qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian bertanya tentang sesuatu kalau sesuatu itu tampak bagi kalian apa hakikatnya, apa hikmahnya, itu akan menjelekkan kalian sendiri. Iya. Jelas ya? Maka di antara hikmah ada yang memang tidak diberitahukan, dilarang untuk menanyakannya. Sebab kadang kalau dia tahu, jiwanya kadang belum siap untuk melakukannya, belum siap mengerjakannya. Iya. Terkait pada diri dia sendiri akan membahayakannya. Walaupun di belakang hikmah Allah, di belakang ketentuan Allah pasti ada hikmah yang agung, karena semua perbuatan Allah adalah baik. Tidak ada kejelekan di belakangnya. Iya. Maka ini pembahasan yang agung. Kaidah yang sangat besar. Ya, kata Ibnul Qayyim, kalau kita ingin menghitung-hitung dari hikmah Allah di tengah makhluk dan perintah yang bisa kita cerna, orang-orang yang seperti kita, kata Ibnul Qayyim, mencernanya, maka mungkin kita akan mendapatkan lebih dari puluhan ribu di dalam pembahasan syariat, di pembahasan penciptaan, bagaimana hikmah-hikmah Allah. Puluhan ribu kita dapatkan. Itu bersama dengan apa? Pendeknya pemahaman kita dan kurangnya akal dan pengetahuan kita. Tetapi seluruh dari ilmu makhluk itu, ketika disandarkan kepada ilmu Allah, maka ilmu dari makhluk itu akan sirna, membias pergi. Seperti cahaya lentera kalau dihidupkan di tengah terangnya matahari. Ya. Jelas ya? Ini siang hari bolong, coba nyalakan lampu. Lampu jalan. Tidak ada gunanya lampu jalan itu. Habis dari cahayanya. Jelas ya? Ini penggambaran, kata Ibnul Qayyim, pendekatan. Dan hakikat perkara lebih daripada itu. Maka kalau ada hikmah yang diberitahukan, itu sedikit dari rahmat Allah diberitahukan kepada kita. Kita mengambil manfaat. Kalau tidak diberitahukan, tidak usah bertanya-tanya. Kadang kalau kita bertanya-tanya, kita sendiri yang mendapat apa? Kejelekannya pada sebagian hal. Ya. Karena itu, tidak semua orang cocok menanyakan hikmah. Tidak semua orang cocok menanyakan hikmah. Ini berjalan ya di tengah. Di tengah apa? Kehidupan. Iya. Di tengah pondok pesantren misalnya. Ya. Semuanya urusannya masing-masing. Pengajar urusannya mengajar, murid urusannya belajar. Iya. Mungkin ada hal-hal tertentu di pondok itu seluruhan, enggak mesti si murid tahu, enggak mesti sebagian guru tahu. Jelas ya? Sebagian murid tahu mungkin ada hal yang berat baginya. Sama di dalam sebuah pasukan perang. Iya. Yang pimpinannya dia mengerti strategi, yang pasukannya dalam melaksanakan. Melaksanakan. Kalau pasukan diberitahu strategi, maka dia kurang fokus nanti melaksanakan apa? Tugasnya. Dan itu berjalan di dalam kehidupan. Dan segala sesuatu itu perlu diketahui. Ya. Ada dari hikmah-hikmah, dari rahasia-rahasia tertentu. Ya. Itu cocok diketahui pada keadaan tertentu. Tapi harus diketahui bahwa seluruh dari takdir Allah, ada hikmah Allah di belakangnya. Dan seluruh perbuatan Allah menakdirkan, semuanya adalah apa? Semuanya adalah baik. Tidak ada kejelekan di dalamnya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, فَنُؤْمِنُ أَنَّ اللَّهَ أَزَّ بِكُدْرَةٍ وَخَلْقٍ وَإِبْرَامٍ لِحُكْمِ الْمَشِيئَةِ فَنُثْبِتُ هَذَا كُلَّهُ لِإِلَهِنَا وَنُثْبِتُ مَا فِي ذَاكَ مِنْ كُلِّ حِكْمَةٍ وهذا مقام طالما عجز الأولى نفوه وكر راجعين بخيرتي. Kata beliau, maka kami beriman. Maka kami beriman bahwa Allah azza bi kudratin. Allah itu maha aziz, maha agung dengan kemampuannya, penciptaannya, wa khalqin, penciptaan, wa ibram, dan penyempurnaannya. Di ibram itu artinya dipastikan terjadi sudah, selesai, beres, tidak bisa berubah lagi. Itu mubram. Jadi kalau dikatakan akadnya sudah mubram, itu akadnya sudah beres, selesai, sudah putus semuanya. Iya. Di hukmil masyiati. Itu semuanya terjadi dengan hukum kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka kita imani segala yang ditakdirkan itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Agung pada kemampuannya, penciptanya, dan apa yang telah Dia putuskan. Wa nusbitu hadza kullahu li ilahina. Dan kita tetapkan seluruh hal ini untuk ilah kita. Dialah Allah yang mengadakannya, menakdirkannya, menghendakinya, menciptakannya, Maha Mampu atas segala sesuatu. Wa nusbitu ma fi dzaaka min kulli hikmati. Dan kita tetapkan segala hikmah di dalam hal tersebut. Iya, segala hikmah dalam hal tersebut. Kemudian beliau berkata, "Wahada maqamun talama ajazul ula." Wahada maqamun talama ajazul ula. Dan ini maqam, pembahasan ini, kedudukan pembahasan ini, ya, sudah lama sekali. Orang-orang itu, maksudnya orang-orang yang menyimpang, orang-orang Qadariyah yang menyimpang itu, mereka ajaz. Mereka tidak mampu. Ya. Memahaminya dengan benar. Nafauhu. Akhirnya mereka menafikan. Wa karru raji'ina bihiratin. Maka mereka pun mundur ke belakang. Kembali membawa kesengsaraan dan kembali membawa kebingungan. Iya, kembali membawa kebingungan. Jadi ini pokoknya. Padahal dasarnya mudah sekali. Sebagaimana yang telah kita sebutkan. Iya. Dasar yang ketiga, diimani bahwa Allah, bahwa segala yang ditakdirkan Allah menghendakinya. Dasar yang kelima, Allah punya kehendak. Apa? Hamba punya kehendak. Hamba punya pilihan dalam perbuatannya, tapi kehendak hamba dan pilihannya itu tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dasar yang keenam, kita imani keumuman hikmah Allah, bahwa pada segala yang ditakdirkan Allah memiliki hikmah. Dasar yang ketujuh, diimani bahwa syariat dan takdir itu tidak bertentangan. Semuanya dari hukum Allah. Iya. Dan Allah Maha Hindah hukumnya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dan lahul khalq wal amr. Miliknya lah penciptaan dan perintah. Tidak ada pertentangan antara hal ini. Jadi ya, kalau dipahami empat kaidah ini dari tujuh kaidah yang kita sebutkan, dan ini yang diulang-ulangi oleh Syekhul Islam ya. Untuk melihat pembahasannya mengulangi ini dan itu. Ya, ini semuanya bentuk-bentuk penegasan. Jadi kalau misalnya ada yang keluar dari hal ini, dia tidak mengertinya, maka inilah yang menyebabkan terjadinya kebingungan yang kembali dengan membawa kerugian. Iya. Maka hati-hati jangan sampai seorang jatuh di dalam penyimpangan yang seperti itu. Nah, baik. Sini ada ucapan yang ini dibawakan oleh syarah dari ucapan Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Kata beliau, "Kaifa yatawahhamu dhu fitratin sahihah khilaf dhalik?" Bagaimana seorang yang memiliki fitrah yang benar menyangka selain daripada itu? Wa hadzal wujud syahidun bi hikmati. Dan ini alam yang ada alam semesta yang ada adalah saksi terhadap hikmah Allah. Wa inayatuhu bi khalqihi atamma idayah. Dan perhatian Allah terhadap makhluknya yang perhatian yang sempurna. Wa ma fi makhluqatihi minal hikami wal masalih. Dan apa yang ada di tengah makhluknya dari berbagai hikmah dan maslahat wal manafi wal ghayat al matlubah, berbagai manfaat dan tujuan-tujuan yang sangat dicari. Wal awaqib al hamidati a'zab min ay yuhita bihi wasfun au yahsuruhu aklun. Dan akibat-akibat yang indah, ya, hikmah, kemanfaatan, tujuan, akibat yang indah yang lebih besar lagi tidak bisa dicakup oleh sifat dan tidak mungkin dibatasi oleh akal. Jadi kalau ingin dipikirkan seluruh hal itu luas sekali pembahasannya. Subhanallah. Kemudian beliau kembali menegaskan maqam ini. Ya. Maqam keimanan terhadap makhluk, keimanan terhadap ciptaan Allah, syariatnya, kesempurnaan hikmah, kesempurnaan masyianya. Beliau tegaskan lagi. Kata beliau, wa tahqiqu ma fihi bi tadyini ghawrihi wa tahrirul haqqi fi dil haqiqati huwa al matlab al aqsa li wurradi bahrihi wa la asir fi nabmi hadhihi al qasidati. Kata beliau, dan ini maqam, ini pembahasan tentang wajibnya mengimani bahwa segala takdir itu Allah yang menciptakan, mengadakannya. Segalanya terjadi dengan kehendak Allah. Apa yang ditakdirkan itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertentangan antara syariat dan takdir. Ini dari maqam yang agung. Pembahasan yang besar. Mentahqiq, membahas secara apa namanya? Muhaqqaq, secara pasti dengan dalil dan hujjah. Menerangkan sudut-sudutnya dan menguraikan kebenaran di dalamnya dalam mengungkap hakikatnya, ini adalah sebuah tujuan yang sangat penting bagi orang yang ingin masuk di dalam lautan pembahasan ini. Perhatikan ya, beliau sebutkan ini lautan pembahasan. Iya. Kalau mau dicermati dan direnungi. Namun dasarnya seperti yang telah kita terangkan. Dan beliau sebutkan di sini bahwa ini lautan pembahasan. Dan kalau ingin diuraikan, wada asirun fi nabmi hadhil qasidati. Itu sulit diterangkan secara meluas di dalam nazam, dalam lantunan syair-syair ini, qasidah ini. Nah, di sini beliau sebut mambuma beliau ini dengan nama qasidah. Ya. Bihajatihi tabyin ilmi ilmin muhaqqaqin li awsafi maulana al-ilahi al-karimati. Ya, kenapa orang yang ingin menyelam di dalam lautan pembahasan ini mencari hakikatnya? Karena dia perlu penjelasan ilmu muhaqqaq. Ini yang dicari ya, orang kalau belajar ilmu, ilmu itu adalah ilmu apa? Yang muhakkak, yang pasti. Karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam sebagian pembahasannya, iya. Kata beliau, al-ilmu bahtun muhakkak, wa naqlun musaddaq, wa ma siwa dalika fahadayanun muzawwaq. Kata beliau, ilmu itu adalah pembahasan yang penuh dengan tahqiq, penuh dengan ketelitian, data dan argumen, itu ilmu. Atau dia adalah penukilan yang penuh dengan kejujuran. Nukilannya pasti, jujur. Itu ilmu namanya. Selain daripada itu namanya igauan, orang-orang yang mengigau. Tidak jelas. Baik. Jadi beliau menerangkan bahwa seorang hamba itu perlu penjelasan ilmu yang muhakkak, ilmu yang pasti li awsati maulana al-ilahil karimati, tentang sifat-sifat maula kita Allah yang maha apa namanya karimah, yang maha pemurah. Ya, jadi beliau sebutkan bahwa pembahasan ini luas kalau diuraikan. Kenapa? Ya, sebab dia terkait dengan pembahasan apa? Banyak hal. Satu, terkait dengan sifat-sifat Allah. Ya, kalau dibahas setiap sifat Allah digandengkan dengan hikmah, takdir, dan penciptaan Allah, itu luar biasa pembahasan. Panjang sekali. Menegaskan masalah ini. Demikian pula wa asma'ihil husna wa ahkami dinihi wa af'alihi fi kulli hadhil haliqati. Demikian pula pembahasan nama-namanya al-husna. Kalau dibahas setiap nama, maknanya apa? Kandungan dari nama itu apa? Konsekuensinya apa? Dihubungkan dengan penciptaan, kemampuan Allah, syariat, takdirnya, hikmahnya. Luas sekali pembahasannya. Jelas ya? Demikian pula wa ahkami dinihi, hukum-hukum agamanya. Ini pembahasan luas sekali. Coba kalau kita baca dari hukum syar'i saja, dari hukum syariat pada Al-Quran dan Sunnah, syariat dalam agama, dan pada setiap pensyariatan kita kaji apa hikmah di belakangnya. Satu saja kita bahas luar biasa. Apa hikmah solat? Luar biasa pembahasan di belakangnya. Apa hikmah zakat? Apa hikmah puasa? Apa hikmah haji? Ini pembahasan hikmah saja luar biasa luasnya pembahasan. Jelas ya? Jadi ini kepembahasan kalau ingin diuraikan bagi orang yang ingin masuk di dalam lautan pembahasannya, ini pembahasan panjang. Ya, dan sulit diuraikan di dalam apa? Qasidah ini. Ya, beliau katakan bukan tidak mungkin, tapi sulit saya diuraikan. Itu perlu waktu. Dan beliau menjawabnya ringkas. Iya. Kemudian kata beliau, wahada bihamdillahi qad bana zahiran wa ilhamuhu lil khalqi afdalu ni'mati. Dan ini segala puji hanya untuk Allah, sudah tampak dengan sangat zahir. Ya. Sebab kalau diambil dari kaidah dasarnya saja, dipetik dari kaidah dasarnya, itu sudah bagus. Orang sudah bisa memahaminya secara zahir. Kalau dia masuk di dalam lautan pembahasannya, dia akan semakin yakin lagi. Tapi alhamdulillah, yang tampak saja itu sudah cukup baginya. Dan ilham Allah kepada makhluk itu adalah nikmat yang paling afdal. Iya. Kenapa beliau isyaratkan di sini ilham Allah kepada makhluk adalah nikmat yang paling afdal? Iya. Sebab tidak semua dari makhluk diberi hidayah untuk itu, memahaminya. Lihatlah di antara manusia, ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang bernisbat kepada Islam, ada yang menyimpan di pembahasan takdir. Dia tidak bisa pahami hal-hal ini, padahal zahir sekali dari keagungan penciptaan Allah, syariatnya, hikmahnya, ya, takdirnya. Wa qad qila fi hadha wa khutta kitabuhu bayanun shifa'un lin nufusil maridati. Ya. Dan telah ditulis, dibahas oleh para ulama di dalam hal ini, pembahasan yang banyak. Kila tihada, maksudnya sudah diucapkan dalam pembahasan ini, banyak pembahasan. Wa khutta kitabuhu, banyak pembahasan di dalam hadis. Ya. Demikian pula di pembahasan ulama, wa khutta kitabuhu, dan demikian pula kitab Al-Qur'an itu tercakup di dalamnya. Bayanun shifa'un, penjelasan yang merupakan penyembuh, lin nufusil maridati, bagi jiwa yang sakit. Jadi penjelasan dan penyembuh bagi jiwa yang sakit. Kalau jiwanya sakit, adapun orang yang beriman, yang sehat jiwanya, dia akan semakin bertambah cahaya di atas cahaya. Iya. Jadi itu cahaya Al-Quran. Begitu dia menimpa jiwa yang sakit, ada kegelapan, maka cahaya dari Al-Quran menyirnakan kegelapan, membuat jiwanya sehat. Orang yang jiwanya sudah terang, sehat, maka begitu dapat cahaya, maka bertambah cahaya di atas cahaya. bertambah cahaya di atas cahaya. Nah, dan ini dari keindahan pembahasan seputar takdir ini. Jadi kesimpulannya di sini dari uraian Syekhul Islam rahimahullah, ini dasar-dasar pembahasan beliau menegaskan kaidah-kaidah pokok memahami takdir. Iya. Dan beliau sudah uraikan bahwa segala yang ditakdirkan itu Allah yang menghendakinya terjadi, Allah yang mengadakannya, menciptakannya. Iya. Allah Maha memiliki hikmah di belakangnya, tidak ada pertentangan antara syariat dan takdir. Semuanya diagungkan. Ini dasar-dasar pokok yang beliau tegaskan. Dan beliau sudah isyaratkan kalau ini uraiannya sebenarnya jelas. Kalau orang mencermati dari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ya, dia cermati dari hukum-hukum syariat, hukum-hukum qadariyah, dari perbuatan Allah, dia gandengkan semuanya, akan dia pahami. Tapi itu pembahasan luas kalau seorang ingin masuk di dalam lautannya. Ya, dan ini qasidah berat untuk diuraikan pembahasan luas itu. Jelas ya? Maka dari sini beliau sudah selesai menerangkan tentang dasar-dasar dan pijakan untuk masuk. Setelah itu beliau langsung menguraikan sudut-sudut kekeliruan orang yang bertanya. Jadi orang yang bertanya ini ada beberapa pertanyaannya yang menyimpang. Iya. Karena itu beliau katakan, faqauluka lima qad syaa mithla su'ali man yaqulu falim qad kana fil azaliyati. Maka ucapan kamu wahai penanya, lim qad syaa, kenapa Allah menghendaki. Ya, asalnya lima ya, cuman di sini baca lim karena ikuti kofi ya. Ya kalau dia bertanya, ya, misalnya kamu bertanya, kenapa Allah menghendaki kekafirannya orang kafir? Kenapa Allah menghendaki orang yang bermaksiat melakukan maksiat? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah berlalu ya. Atau pertanyaan yang semisal dengan itu sama saja kalau dia bertanya seperti itu, artinya sama saja kalau dia bertanya, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu, ya, menakdirkan begini dan begini dahulu di azaliyah. Kenapa Allah menakdirkan begini dan begini dulu dari semenjak dahulu di penulisan takdir? Itu sama saja artinya. Ya, jadi kalau sekarang ditanya, kenapa kalau misalnya dia terang-terangan berkata, kenapa Allah menakdirkan begini? Kenapa dulu Allah menakdirkan begini? Akan jelas-jelas orang teriaki dia, kamu ini sesat. Iya kan? Nah, jadi pertanyaannya itu sama. Ketika dia berkata, kenapa Allah menghendaki kafirnya orang yang kafir? Kenapa Allah menghendaki orang yang bermaksiat melakukan maksiat? Kenapa Allah menghendaki orang yang membunuh melakukan pembunuhan? Pertanyaan semisal ini sama saja kalau dia bertanya, kenapa Allah menakdirkan hal itu dahulu? Ya, itu sama saja. Jelas ya? Dan pertanyaan yang seperti ini kata beliau, wadaka su'alun yubtilul aqlu wajhahu wa tahrimuhu qad ja'ati kulli syir'ati. Dan ini soal, ini pertanyaan, ya, telah dibatalkan oleh akal, telah dianggap batil oleh akal sisi pertanyaannya. Ya kalau dia bertanya seperti secara akal, artinya dia langsung mengkritik Allah Subhanahu wa taala, dia mendebat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sisi akal itu sudah salah besar. Allah itu Maha berkuasa, yang Maha menetapkan hukum. Bukan yang dikuasai, bukan yang dihukumi. Sehingga kalian yang menghukumi, yang bertanya kenapa dan kenapa, Iya. Jelas ya? Allah Subhanahu wa taala itu la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, tidaklah dia ditanya apa yang dia kerjakan, mereka lah manusia yang ditanya apa yang mereka kerjakan. Nah, baik. Jadi kalau berbicara tentang pertanyaan ini sangat jelas sekali dari sisi akal, itu adalah pertanyaan yang batil. Pertanyaan yang sangat batil, dibatilkan oleh akal. Sisi lainnya dibatilkan oleh akal, Allah itu maha adil. Jadi kalau dia tanya, kalau dia maha adil, tidak perlu ditanya lagi. Kenapa dia mencipta begini? Kenapa dia menakdirkan begini? Kenapa dia memberi begini? Kenapa dia menahan begini? Ya. Itu pertanyaan dibatalkan oleh akal sudah. Jelas ya? Karena Allah Subhanahu wa taala maha adil. Kalau dia memberi, maka itu keutamaan darinya. Kalau dia menahan, maka itu keadilan dari sisi Allah. Ketetapan milik Allah. Dia memberikan hak kepada makhluk. Memberikan anugerah kepada makhluk. Dan tidak ada seorang makhluk pun yang ada hak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada hujjah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini sisi yang pertama ya. Bahwa ini pertanyaan dibatalkan oleh akal. Jadi akal yang sehat itu pasti menganggap ini batil pertanyaan ini. Sisi yang lain, wa tahrimuhu qad jaa'a fi kulli syir'ati, dan pertanyaan yang seperti ini pengharamannya ada pada seluruh syariat. Iya. Ada pada seluruh syariat. Sebab seluruh syariat Nabi dan Rasul, ya, seluruh syariat Nabi dan Rasul ini membatalkan dari pertanyaan ini. Telah datang dalam seluruh syariat pengharaman. Perhatikan ya ayat-ayat di surah Asy-Syura itu. Syara'a lakum minad-dini ma wasa bihi Nuhan وما أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. Disebutkan wasiat kepada Nabi Nuh, wahyu kepada Nabi kita Nabi Muhammad, wasiat kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Ini wakil dari para nabi. Disebutkan tidak boleh berpecah. Ya. Kemudian disebutkan Allah memilih apa yang Dia kehendaki, siapa yang Dia kehendaki, Allah memberi hidayah kepada siapa yang bertobat. Ditetapkan takdir pada ayat setelahnya. Kemudian diperintah untuk sama-sama berdoa, berdakwah, istiqamah sebagaimana diperintah. Tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Dan beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah. Dan diperintah berlaku adil. Dan sama-sama menyatakan bahwa Allah adalah Rabb kami dan Rabb kalian. Tidak ada hujjah antara kami dan kalian. Allah yang mengumpulkan kita semua, wa ilaihil masir. Setelah seluruh ayat itu datang firman Allah, ancaman. Walladzina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidatun 'inda rabbihim wa 'alaihim ghadabun wa lahum 'adabun syadid. Orang-orang yang menghujja Allah, mendebat Allah setelah diistijabah baginya. Hujjahnya adalah dahidah, sirna. Iya, di sisi Rabb mereka. Dan untuk mereka kemurkaan dan bagi mereka siksaan yang sangat pedih. Makanya pengharaman mendebat seperti ini, bertanya seperti ini, itu ada di dalam seluruh syariat. Ada di dalam apa? Seluruh syariat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam di sini. Iya. Dan itu tampak kalau diperhatikan dari syariat para nabi dan para rasul. Tampak apa yang beliau sebutkan. Iya. Jadi pertanyaan yang seperti ini, kesimpulannya bahwa pertanyaan yang seperti ini, si penanya bertanya, kenapa Allah menghendaki begitu? Kenapa Allah menghendaki kafirnya orang kafir? Bermaksiatnya orang maksiat? Ini pertanyaan-pertanyaan tidak boleh secara syar'i, hukumnya haram pada segala syariat. Dan dari sisi akal itu pertanyaan yang bertentangan dengan akal. Kok dia bertanya kepada Allah yang maha memiliki, yang maha berkuasa, tidak ada seorang pun berkuasa terhadapnya, maha menetapkan hukum, tidak ada yang keluar dari hukumnya. Ini tidak masuk akal hal tersebut. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, wa fil qawli takhsisun katsirun yadullu man wa fil qawli takhsisun katsiru wa fil qawli takhsisun katsirun yadullu man lahu naw'u aqlin annahu bi iradati wa isaruhu an wahidin ba'da wahidin aw al qawli bit tajwizi ramyatu hirati. Nah, sini beliau membantah dari sisi pendalilan akal. Ini beliau masuknya membantah ucapan-ucapan orang-orang filsafat di dalam hal ini. Iya. Ya, sekarang beliau mengatakan bahwa di alam ini banyak sekali dari hal-hal yang sudah dikhususkan, beraneka ragam bentuknya. Iya. Antara manusia yang ditinggikan dan direndahkan. Kemudian bangunan saja ada gunung yang tinggi, ada lembah yang rendah, ada tanah yang datar, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bersambung, ada yang bersendirian, ada yang berwarna begini, ada yang berwarna begitu, ada yang dia sifatnya begini, ada yang sifatnya begitu. Ini kan pengkhususan-pengkhususan. Iya. Jadi kalau itu terjadi tanpa kehendak, itu tidak mungkin. Kok bisa berbeda-beda terjadinya? Kalau tanpa kehendak itu, dari sisi akal, terjadi begitu saja, mungkin sama semua bentuknya. Jelas ya? Tapi ini subhanallah terjadi dengan urutan, dengan rapi, dengan penuh hikmah, ya. Hal yang mencengangkan akal. Keajaiban-keajaiban dari makhluk dan ciptaan Allah. Luar biasa. Maka tidak mungkin seluruh itu terjadi tanpa kehendak dari Allah. Begitu. Jelas ya? Maka di sini kata beliau, takhsis adanya penentuan pada penciptaan, pengkhususan dalam hal yang dicipta oleh Allah. Ini beda bentuknya dengan yang lain. Yang sana lebih daripada yang lainnya. Dan seterusnya dari contoh-contoh yang sudah kita sebutkan, itu semuanya terjadi dengan kehendak Allah. Kalau dia punya akal, ya, dia punya akal dan dia lihat dengan seksama, maka dia pasti meyakini bahwa itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan dengan kemampuannya. Iya. Dan ini seakan-akan beliau isyaratkan bantahan. Dalam dua bait syair ini, beliau ingin membantah tiga kelompok dari orang-orang ahli filsafat. Iya. Tiga kelompok dari orang-orang apa? Ahli filsafat. Sebab orang-orang filsafat, iya, di dalam hal ini mereka ada apa namanya tiga pendapat, ya, ada tiga madhab. Madhab yang pertama yang mengatakan bahwa yang menciptakan alam ini itu melakukannya berdasarkan tabiat saja dan berdasarkan sesuatu yang mesti saja. Dan ini dari kebatilan yang batil. Sudah dibantah oleh Syekhul Islam. Dan ini dia katakan bahwa alam terjadi begitu saja. terjadi secara alami dengan tabiatnya. Makanya hati-hati ya. Pembahasan-pembahasan filsafat itu naudzubillah bisa membawa seorang kepada kekufuran, mengingkari yang mencipta. Iya. Itu kalau dibaca di buku-buku pelajaran, kan disebut itu, alam itu terjadi dengan proses kan. Tadinya bagaimana, bagaimana, bagaimana, nanti kemudian menjadi apa? Menjadilah alam tersebut. Ya, sama Adam, ya, darinya dari kera kemudian berubah-berubah menjadi apa? Menjadi manusia. Ini teori orang-orang yang apa? Orang-orang ahli filsafat. Sebab mereka itu tidak mengatakan bahwa alam ini terjadi dengan kemampuan Allah dan kehendak Allah. Mereka tidak berkata seperti itu. Mereka berkata terjadi dengan sendirinya. Terjadi secara alami. Iya. Terjadi dengan apa? Keharusan tadi bisa ditolak sudah. Jadi tidak terjadi dengan kemampuan dan kehendak Allah. Dan ini dari kekufuran yang nyata. Dasarnya karena dia mengingkari kudratullah, kemampuan Allah, mengingkari bahwa segala yang terjadi dengan kehendak Allah, dan mengingkari bahwa segala yang terjadi itu adalah ciptaan Allah. Itu dasar kekufurannya. Jelas ya? Dalam pembahasan ini. Jadi ini mewarnai banyak pemikiran manusia, naudzubillah. Kalau terjadi gempa itu, terjadi tsunami apa segala macam, sebagian mereka berkata ini karena ada pergeseran lempengan-lempengan bumi. Ya. Maka terjadilah gesekan, terjadilah apa? Hal tersebut. Ya. Jadi semata mengatakan bahwa gempa, tsunami semata karena proses alami terjadinya, yaitu ucapannya orang-orang filsafat. Adapun umat Islam tidak seperti itu. Itu terjadi dengan ketentuan dan kehendak Allah terjadinya. Betul, dari proses alami dia sebagai sebab. Sebagai sebab. Tapi yang menentukan terjadinya itu terjadi dengan kehendak dan apa? Keinginan Allah. Itu akidah yang benar seperti itu. Iya. Akidah yang benar. Karena banyak hal yang terjadi, iya. Banyak hal yang terjadi, musibah yang ditimpakan kepada manusia, itu di luar dari akal, tidak bisa dicerna oleh akal manusia. Coba lihat, kaum Nabi Nuh dibinasakan. Dari mana datangnya air itu? Ya. Bagaimana dia buat proses ilmiah? Coba dia pikirkan. Dari mana datangnya air? Bisa menutupi seluruh dari bumi. Menenggelamkan seluruh isi bumi. Dan tidak ada yang tersisa kecuali yang di atas perahu. Nah, maka sebagian dari pembahasan-pembahasan akal yang dipakai oleh manusia itu harus diketahui bahwa itu dari kekurangan mereka di dalam berpikir. Dan itu umumnya yang terjadi di kalangan orang-orang yang kafir. Umumnya dia merasa sama pikirannya dengan orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Orang-orang di Jepang itu ketika terjadi tsunami, ya berbagai proyeknya hancur. Ya. Mereka heran, kok bisa proyek saya hancur? Padahal dari sisi kalkulasi sudah dikalkulasi, walaupun kena tsunami bagaimana tidak bisa goyang. Ya. Bagaimana bisa sampai mereka? Orang-orang yang kufur kepada Allah tidak percaya adanya yang mencipta. Nah, jelas ya? Maka seorang hamba dia tahu bahwa alam ini apa yang terjadi semuanya itu terjadi dengan kehendak dan irada. Nah, madhab yang kedua dari madhab orang-orang filsafat wa isdaruhu an wahidin ba'da wahidin. Ya. Jadi mereka mengatakan bahwa wajibul wujud itu cuma satu. Yang wajib ada cuma satu. Ya. Dan yang keluar dari satu ini hanya satu juga. Yang keluar dari satu ini hanya satu juga. Iya. Jadi yang keluar dari satu itu hanyalah satu. Jadi kalau keluar darinya lebih dari satu, ya kalau dikatakan keluar darinya ada yang berbeda dengan satu itu, ya, maka itu artinya akan menyebabkan terjadinya keanekaragaman, berbilangnya yang keluar. Dan ini mustahil yang satu itu menjadi banyak, kata mereka. Iya. Dan ini dari pembahasan-pembahasan apa namanya akliyah, yang kalau dibahas dari sisi akal mereka juga ribet di dalam hal ini. Iya. Akalnya yang tidak benar. Kemudian madhab mereka yang ketiga, awil qawlu bitajwizi, atau dia berkata bitajwid, boleh semuanya. Iya. Nah, jadi kalau mereka katakan kita ini disiksa oleh Allah karena Allah menciptakan pada kita hal itu, maka itu boleh. Iya. Maka itu boleh, kata mereka. Kita disiksa itu karena itu boleh. Jadi mereka berkata tajwid, pembolehan. Seakan-akan itu bukan ketetapan Allah, bukan kehendak Allah. Sama dengan yang kedua juga seperti itu. Keluar dari satu, hanya lahir satu. Hanya disebut konsekuensi keluarnya. Seakan-akan terjadi begitu saja, bukan dari apa? Ketetapan Allah, bukan dari takdir. Dan ini semuanya, kata Ibn Taymiyyah, ramyatu hira, adalah bentuk dari kebingungan. Mereka bingung. Iya. Dan ini dari apa namanya kesan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala dalam merinci kekeliruan. Ya, di dalam merinci apa namanya pendapat-pendapat yang keliru di dalam madhab ahlul batil. Jadi orang-orang filsafat aja beliau uraikan kekeliruan pemahaman mereka. Kemudian kata beliau, wala raiba fi ta'liqi kulli musabbabin bima qablahu min illatin mujibiyati. Nah, ini bantahan ya untuk tiga madhab filsafat itu tadi. Walaupun sudah ada bentuk bantahan yang pertama, semuanya terjadi dengan kemampuan dan kehendak Allah. Kata beliau, tidak ada keraguan. La raiba fi ta'liqi kulli musabbabin. Tidak ada keraguan tentang hubungan setiap sebab yang terjadi bima qablahu, dengan sebab yang memunculkannya, min illatin mujibiyatin, adanya alasan yang mengharuskan, hubungan yang mengharuskan, itu tidak diragukan. Jadi penetapan adanya sebab hubungan antara sebab dan akibat, jadi ada sebab, ada akibat, ada yang dimunculkan oleh sebab, itulah akibat namanya. Iya. Sebab akibat ini itu tidak diragukan, punya hubungan di dalam syariat. Iya, jelas ya, punya hubungan di dalam syariat. Iya, tidak diragukan. Tapi harus diketahui bahwa seluruh balisya'nu, kata beliau, balisya'nu fil asbabi asbabun ma tara wa isdaruha an hukmi mahdil masyiati. Bahkan yang menjadi pokok di dalam sebab itu, ya, harus diketahui sebab apa yang terlihat, dan sebab-sebab itu keluar semuanya berdasarkan hukum dari kehendak Allah. Betul, sebab itu ada. Ada hubungan sebab akibat, betul. Iya. Jelas ya? Jadi seperti tadi saya beri contoh tsunami itu, pergeseran lempengan-lempengan bumi misalnya. Kalau memang dari sisi penelitian itu ada seperti itu, hubungan sebab akibat, kita katakan betul itu hubungan sebab akibat. Tapi itu terjadi karena apa? Karena dianya sendiri atau karena kehendak Allah dan takdir Allah? Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Pasti terjadi dengan apa? Kehendak Allah. Nah, begitu mana bantahan Syekhul Islam di sini. Jadi sebab itu ada dua macam ya, ada sebab apa namanya qadariyah, dan ada sebab syar'iyah. Ada sebab qadariyah. Dalam penakdiran memang seperti itu. terjadinya, sebab qadariyah. Iya. Sekarang saya ambil palu, saya ambil paku, saya simpan di atas pakunya, saya simpan di atas meja, saya pukul palunya di atas paku, pakunya menembus apa? Meja. Iya. Sekarang paku sudah masuk menembus meja. Apa sebabnya? Masuk sendiri? Tidak, ini ada hubungan sebab akibat. Palunya dipukul. Dan ini sebab apa? Qadariyah. Iya. Rumah dibakar pakai api, terbakar, hangus rumahnya. Itu sebabnya jelas, dibakar pakai apa? Pakai api, kan begitu. Hubungan sebab akibat itu jelas, ada. Ditetapkan. Ada yang tampak, zahir pada setiap orang, dan kadang ada yang tidak zahir. Ya, seperti sekarang ini misalnya ya. Orang naik mobil misalnya. Ya. Cuma pakai remote saja terbuka apa namanya? Pintunya. Kuncinya. Ya. Ini di kalangan orang-orang di kota biasa, tahu mereka. Tapi orang-orang yang tinggal di gunung sana, kalau diperlihatkan, oh dibilang, "Woi, sihir ini. Kok bisa seperti itu?" Apalagi kalau dia datang kepada yang lebih canggih lagi. Pakai setelan suara. Ya, pintu, ya, gerbang hanya pakai setelan suara saja. Begitu dengar suara pemiliknya, buka sendiri. Ya. Bisa-bisa orang-orang di Dayak itu kalau turun, ya, pemiliknya berkata buka, langsung terbuka. Wah, sakti orang ini. Ya. Ini karena dia tidak tahu ada hubungan sebab akibat, tapi tidak apa? Tidak nampak hubungan sebab akibatnya. Ya. Program sudah diprogram. Itu kan hubungan sebab akibat tapi tidak nampak. Nah, ini masuk di dalam pembahasan apa? Qadariyah. Itu ditetapkan dalam syariat, ada dan tidak diingkari. Ada sebab syariah. Sebab secara syar'i. Seorang berobat dia sakit diperintah berobat secara syar'i. Berobat sembuh. Seorang sakit diruqyah pakai Al-Qur'an, sebab syar'i. Dia sembuh. Itu sebab syar'i, ditetapkan oleh syariat, tidak ada masalah. Jelas ya? Dan itu ada di dalam agama kita, hubungan sebab akibat. Tapi bersandar ya. Semata bersandar semata pada sebab ya. Dia nafikan Allah Subhanahu wa taala itu kekafiran. Dan semata dia bersandar kepada takdir, tidak mengambil sebab, itu adalah hal yang bertentangan dengan akal. Ya. Orang yang benarnya, dia mengambil sebab dan beriman kepada apa? Takdir. Nah, itu yang benarnya. Jelas ya? Maka di sini sebagai bantahan, alam ini terjadi, kalaupun ada proses, ada ini, maka kalau sebab, hubungan sebab akibat, mungkin itu ada. Tapi harus diketahui, semuanya pasti terjadi dengan kehendak Allah. Tidak ada yang keluar dari apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dari sini beliau ingin menegaskan ya, bahwa keimanan kepada takdir itu, mengimani takdir bahwa dia meyakini juga bahwa segala sesuatu itu terjadi ada sebab-sebabnya. Ada sebab syar'i dan ada sebab apa? Qadari. Tapi seluruh hal itu tidak keluar dari apa? Kehendak Allah, tidak keluar dari penciptanya, tidak keluar dari hikmahnya. Tidak keluar dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini jelas sekali ya. Jelas sekali. Pada banyak perkara. Iya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah." Jadi setelah Nabi terangkan semuanya dengan takdir, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apala natakilu? Tidakkah kita tawakal saja terhadap ketentuan takdir, meninggalkan amalan?" Kata Nabi, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah kalian, ambil sebab. Beramal kalian pada segala, karena setiap dari kalian dimudahkan menuju apa yang diciptakan. "Amma man kana min ahli sa'adah fa sayyassaru li amali ahli sa'adah, wa amma man kana min ahli syaqawah fa sayyassaru li amali ahli syaqawah." Adapun siapa yang dari orang yang beruntung akan dimudahkan kepada golongan, kepada amalan golongan orang-orang yang beruntung. Adapun siapa yang dari golongan merugi akan dimudahkan pada golongan orang-orang yang merugi. Kemudian Rasulullah membaca ayat. Iya. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Disebutkan sebab, mengambil sebab. Dimudahkan kepada al-yusra, itu takdirnya. Allah berikan padanya al-yusra, kemudahan surga. Tapi diambil sebab, dia gemar memberi, gemar berbagi, selalu bertakwa dan membenarkan adanya al-husna. Tiga sebab dia lakukan. Sebagaimana wa'amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sebagaimana dia masuk ke dalam al-usra, ke dalam neraka, itu ada sebabnya. Disebutkan tiga sebab. Dia bakhil, merasa dirinya cukup, angkuh, sombong, mendustakan adanya apa? Al-husna. Jelas ya? Baik. Maka segala sesuatu itu ada sebabnya. Sebagaimana Allah memberi hidayah, itu ada sebab yang dia lakukan, dia mendapat hidayah. Sebagaimana dia disesatkan oleh Allah, karena ada sebab-sebab kesesatan yang dia lakukan, maka dia tersesat. Iya. Sebagaimana kalau Allah membantunya, memudahkannya, ada dari sebab-sebab yang dia lakukan sehingga dia dimudahkan. Hatinya mendapat hidayah, ya, dihidupkan oleh Allah, karena ada dari sebab-sebab yang menghidupkan dan memberi hidayah kepada hati yang dia lakukan. Iya. Jelas ya? Demikianlah, segala sesuatu itu ada sebab-sebabnya. Itu ditetapkan. Tapi ingat bahwa seseorang itu dia tidak bersandar kepada sebab. Iya. Tidak hanya bersandar kepada apa? Kepada sebab, tapi dia juga bertawakal kepada Allah. Dia tahu Rabb-nya ada yang menakdirkan semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia sudah menjalani sebab, lalu terjadi apa yang terjadi, maka dia beriman sepenuhnya. Itu dari takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini banyak sekali ya, kalau diuraikan tentang dalil-dalil akan hal ini banyak sekali. Bagaimana dari sebab-sebab yang dilakukan yang memberikan hubungan akibat pada akibatnya, ada hubungan antara sebab dan akibat tersebut. Ya, tapi sekali lagi pokok yang ingin ditekankan di sini oleh penulis ya, bahwa hubungan sebab akibat itu, alasan terjadinya sesuatu itu adalah hal yang kita tidak berselisih di dalamnya. Kita semuanya mengakuinya. Tapi menjadi permasalahan bahwa segala sesuatu yang terjadi sebab dan akibat tersebut itu tidak mungkin keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, ciptaan dan apa? Hikmahnya. Itu saja pokoknya. Baik, selesai sudah. Di sini beliau bahas satu syubhatnya. Bait syair berikutnya beliau bahas syubhat yang lainnya. Dan kita akan baca insyaallah taala di pertemuan di sesi berikutnya. Baik. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.